Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hai ma'asyar ulikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali membacakan kajian kita dari materi yang sebelumnya, yaitu kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah, karya dari Al-Imam Abu Al-Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuki bab Suhbatul Ikhwan, rangkuman dari adab-adab yang selayaknya seorang muslim ia berikan kepada saudara-saudaranya. Yang dimaksud dengan ikhwan di sini tidak hanya mencakup kerabat, walaupun dalam bab kerabat ini ada sendiri pembahasannya, namun makna yang umum di dalam bab tersebut adalah ikhwan al-islamiyah, saudara-saudara yang menghubungkan seseorang dengannya disebabkan karena iman, disebabkan karena al-islam. Tentulah seorang muslim dengan muslim yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang satu sisinya akan menguatkan sisi yang lain. Demikian pula Allah azza wa jalla menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seorang mukmin mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Dan ukhuwah imaniyah ini adalah satu hubungan yang semata-mata murni terjalin disebabkan karena iman, yang menghubungkan seorang yang jauh dengan seorang yang dekat, seorang yang Arab dengan seorang yang ajamnya, dan yang semisalnya adalah disebabkan karena latar belakang al-iman. Ukhuwah imaniyah adalah ukhuwah yang sekian banyak hadis dalam Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dalam Al-Qur'an Allah azza wa jalla memotivasi seorang muslim untuk mereka benar-benar berupaya menjaganya, memeliharanya, sehingga berpahala seorang muslim yang ia mencintai saudaranya muslim yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berpahala seorang muslim yang ia memberikan rasa cintanya kepada saudaranya muslim yang lainnya karena Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Bahkan dari sekian banyak hadis berisikan celaan dari sisi Allah, dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang yang berupaya untuk menanamkan permusuhan antara seseorang dengan seorang yang lainnya. Dan kalau semisal kita melihat sekian banyak dosa dari dosa-dosa besar, itu ternyata berhubungan di dalam bab tersebut. Sehingga semua perkara-perkara yang dengannya akan bisa menjadi sebab menghantar munculnya rasa cinta, rasa suka, rasa gembira antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, itu seluruhnya adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Apakah bersifat memberikan hadiah, ataukah bersifat bertutur kata dengan ucapan yang baik, ataukah hanya sekedar mengunjunginya, menziarahinya, Ataukah bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya engkau tatkala berinteraksi, berjumpa dengan saudaramu muslim yang lainnya adalah ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semisal kita melihat pentafsiran yang ditafsirkan oleh banyak di antara mereka para ulama yang memaknakan makna husnul khuluq, muaranya kembali kepada bab ukhuwah al-imaniyah tersebut. Seperti perkataan al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullah yang dimuat oleh al-imam Munawawi rahimahullah tatkala menyebutkan bab husnul khuluq di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullah mentafsirkan dengan tiga makna. Yang pertama adalah talaqatul wajhi, memiliki wajah yang berbinar tatkala berinteraksi, berbicara dengan kawannya. Wajah yang berbinar, yang ceria, tidak tergambarkan darinya muka masam, tidak tergambarkan darinya muka ketidaksukaan, tapi yang ditampakkan adalah berbinarnya dirinya sebagai pertanda sukanya dan cintanya dirinya kepada orang yang ada di hadapannya. Berbeda dengan wajah masam yang terkadang dimunculkan oleh seseorang kepada yang lainnya dilatar belakangi karena hasad, dilatar belakangi karena kemurkaan, ketidaksukaan. Ini perkara yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Sehingga seorang muslim yang ia bisa membinarkan wajahnya, menyinarkan wajahnya tatkala berinteraksi dengan sesamanya, maka dia adalah seorang mukmin yang baik akhlaknya. Seorang yang baik akhlaknya, yang Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah azza wajal tidak dilihat dari banyaknya puasanya, tidak dilihat dari sisi banyaknya sholatnya, banyaknya qiraatul Qur'annya, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan. Namun yang paling sempurna iman mereka di sisi Allah azza wajal adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullah adalah kaful adha. Seorang menahan dirinya dari menimpakan gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, ataukah melakukan sebab dari sebab-sebab yang dengannya memunculkan kerenggangan hubungan antara ia dengan saudaranya. Seorang yang mudah emosi bukan dinyatakan sebagai seorang yang baik akhlaknya. Seorang yang tutur katanya jelek, yang dengan kejelekan tutur katanya akhirnya saudaranya membencinya, akhirnya saudaranya menjauhinya, ini juga bukan termasuk dari seorang mukmin yang baik akhlaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya syarnas, sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala adalah man tarakahun nas ittiqaa fuhsyihi aw syarrih, yaitu seseorang yang dijauhi oleh manusia, yang manusia tidak mau mendekatinya, yang manusia tidak mau bercengkrama dengannya, bertutur kata dengannya, untuk mendekat dengannya. Mereka melakukan itu seluruhnya disebabkan karena menjauhi kejelekan yang ada pada orang tersebut. Seorang yang perasa, sehingga dijauhi oleh kawannya. Seorang kawan, seorang manusia yang lainnya terkadang menjauhi untuk berbicara dengannya karena ia perasa. Ya mungkin berbicara sedikit saja langsung emosi, sedikit saja langsung marah, yang semisalnya. Ini bukan seorang yang baik akhlaknya. Namun seorang yang baik akhlaknya adalah yang menahan dirinya kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah, dari menimpakan gangguan-gangguan kepada saudaranya, baik bersifat gangguan tersebut berhubungan dengan lisannya, ia jaga tutur katanya, ataukah gangguan tersebut berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya, ia jaga tangannya, tidak memukul saudaranya, tidak mengambil barang saudaranya tanpa izinnya, tanpa haknya. Bahkan lebih daripada itu, dia berupaya untuk menjaga mimik-mimik wajah-wajahnya. Yang menjaga mimiknya. Karena ditafsirkan oleh sebagian di antara ahli tafsir tentang makna wailul likulli humazatin lumazah. Ya kan, humazah dan lumazah. Al-lumazah sebagai mentafsirkan mengolok, mengejek saudaranya dengan ucapan. Kalau al-humazah mengolok, mengejek saudaranya dengan perbuatan, dengan isyarat, dengan mimik, dan yang semisalnya sibiran. Ini termasuk dari perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kemudian yang terakhir yang dimaknakan dengan husnul khuluq ala Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala adalah badlu an-nada, seorang memberikan apa yang ia bisa kepada saudaranya. Badlu an-nada ini memberikan pemberian yang seseorang mampu untuk ia berikan kepada saudaranya bersifat umum, terkena kepada semua jenis-jenis kebaikan yang dibutuhkan oleh saudaranya, yang tatkala saudaranya mendapatkannya muncul rasa gembiranya, rasa senangnya, yang dengannya tatkala saudaranya melihatnya tumbuh rasa cintanya kepada orang yang memberikannya tersebut. Ini tadi kita sebutkan bersifat umum, baik berbentuk harta, seorang yang kaya membantu seorang yang miskin, ataukah berbentuk kedudukan, seorang yang tinggi kedudukannya membantu seorang yang rendah, ataukah bersifat al-ilm, seorang yang alim mengajari, membimbing seorang yang jahil, ataukah yang semisalnya dan yang semisalnya. Kapan seorang memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka dia adalah seorang yang sedang berupaya untuk menjalankan husnul khuluq. Inna husnul khuluq la yablughu darajata as-sa'im al-qa'im al-qanit. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang yang baik akhlaknya akan bisa mengungguli derajat seseorang yang pada siang harinya senantiasa berpuasa, yang pada malam harinya senantiasa ia hidupkan untuk melakukan qiyamul lail. Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tidak ada satu pun amalan yang akan berat ketika ditimbang pada yaumul qiyamah dibandingkan dengan husnul khuluq. Dari tiga kriteria pentafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala terkait makna husnul khuluq, muaranya kembalinya kepada suhbatul ikhwan. Kembalinya kepada suhbatul ikhwan. Kita berikan kepada saudara kita apa yang kita mampu untuk kita berikan. Kita menahan lisan kita, perbuatan kita untuk kita berikan kejelekan kepada saudara kita. Bahkan kita berupaya untuk membinarkan wajah kita tatkala bertemu dengan saudara kita. Inilah makna daripada husnul khuluq. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan sekali lagi, jadikan dan jadikan serta jadikanlah interaksi kebersamaan kita antara satu dengan yang lainnya, apakah tatkala belajar, apakah tatkala sedang menjalankan piket atau tugas, ataukah tatkala sedang melakukan kegiatan secara berkelompok, ataukah ketika kerja bakti, ataukah tatkala bercengkrama, ataukah yang semisalnya, sebagai latihan untuk kita bisa menempa akhlak-akhlak kita agar senantiasa terbimbing dengan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam, untuk kemudian senantiasa kita berupaya menerapkan makna daripada husnul khuluq yang disebutkan tafsirnya oleh sebagian mereka para al-ulama. Naam. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya adalah sebagai fitnah atas birun. Apakah kalian bersabar? Allah Azza wa Jalla dengan maha hikmah dan keadilannya menjadikan watak-watak manusia, kriteria-kriteria, tabiat-tabiat manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang baik, ada yang sopan. Tatkala kita berinteraksi dengan mereka, contohlah akhlaknya, contohlah kesopanannya, contohlah kebagusan perilakunya. Tatkala kita bergaul dengan seorang yang jelek akhlaknya, maka kita jadikan akhlak-akhlak yang ada pada dirinya sebagai gambaran agar kita menjauhinya, agar kita bisa semakin mampu untuk membandingkan antara yang baiknya dan yang jeleknya, untuk kita bisa mengambil faedah yang demikian besar. Naam. Sebagian banyak menyebutkan satu kebaikan akan semakin nampak kebaikan dari kebaikan tersebut dengan ada lawannya, ya kan? Fabididdiha tatabayyanul asya. Maka dengan adanya lawan-lawan itulah sesuatu yang menjadi lawannya akan semakin jelas. Seorang mungkin tidak bisa melihat demikian baiknya dan bagusnya dampak dari husnul khuluq kecuali tatkala ia sandingkan dengan seorang yang jelek akhlaknya. Oh, ternyata akhlak yang baik menimbulkan demikian dan demikian. Oh, ternyata seorang yang jelek akhlaknya menimbulkan demikian dan demikian. Nah, dengan lawan-lawan itulah seorang akan saling mengenali. Dengan lawan itulah seorang akan saling memahami antara satu dengan yang lain. Disebutkan oleh al-Imam Abu al-Barakat al-Ghazzi rahimahullah ma'al ikhwan bidawamil bishir. Tatkala seorang muslim berinteraksi dengan saudara-saudaranya, maka ada yang senantiasa hendaklah dia perhatikan tatkala bergaul dengan mereka adalah dawamil bishir. Senantiasa memperlihatkan adanya rasa gembira, rasa suka kepada dirinya. Tatkala ia bertemu dengannya, maka tampakkan muka yang berseri, yang ceria. Bahkan yang paling afdol di antara dua orang yang bertemu adalah yang pertama kali menegur, mengucapkan salam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan assalam. Naam. Ini terapkan hal tersebut. Dan janganlah permasalahan-permasalahan yang mungkin kita dapatkan di kantor, ataukah mungkin kita dapatkan di rumah, ataukah mungkin kita dapatkan karena tugas atau pekerjaan, membawa kita untuk kemudian bersikap buruk kepada saudara-saudara kita yang lainnya, mengurangi muka apa perasaan ceria dan ramah tatkala berinteraksi dengan mereka, dan yang semisalnya. Wa badzul ma'ruf. Demikian pula di antara dari akhlak yang selayaknya diperlihatkan, ditampakkan oleh seorang muslim kepada saudaranya adalah badzul ma'ruf. Ya, berikan perkara-perkara yang baik. Naam. Apakah bersifat ucapan? Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk kemudian seorang muslim berucap dengan ucapan yang paling baiknya, yang paling bagusnya. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada para hamba-hambaku tatkala mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya, carilah bahan materi pembicaraan yang paling bagusnya, yang paling baiknya. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu berupaya mengawasi hubungan antara keduanya, sehingga kapan ia mendapatkan kesempatan akan berupaya untuk menebarkan bibit permusuhan antara keduanya. Sadaqallahul azim. Sungguh maha benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Betapa banyak kerenggangan hubungan disebabkan karena lisan. Betapa banyak seorang menjauhi saudaranya yang sebelumnya akrab disebabkan karena lisan. Betapa banyak seorang yang akhirnya mendzalimi saudaranya, menganiaya saudaranya disebabkan karena lisan. Sehingga penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tahan dan jaga lisan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah satu ketika memegang lisannya sambil menarik-nariknya seakan-akan beliau jengkel dan ingin untuk kemudian mengekangnya. Kemudian sebagian para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketatkala melihat Abu Bakar melakukan demikian menegurnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Inilah yang menyebabkan saya ini terjatuh ke dalam kebinasaan dan kebinasaan. Sehingga tatkala sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang perkara-perkara kebaikan, di antara yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada beliau adalah kuffa 'alaika hadza. Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kuffa 'alaika hadza. Tahanlah olehmu lisanmu. Naam. Ini badrul ma'ruf, memberikan perkara yang baik kepada saudaranya. Ini termasuk dari adab yang dianjurkan di dalam Islam. Wa nashril mahasin. Dan menyebarkan kebaikan-kebaikan saudara yang kita miliki tersebut. Kita tebarkan kebaikannya. Kita ceritakan kepada yang lain. Nah. Ini termasuk dari lawan al-ghibah. Ya kan, kalau al-ghibah adalah menyebarkan kesalahan-kesalahan saudara kita atau menebarkan sesuatu yang dimiliki oleh saudara kita dalam keadaan saudara kita tersebut benci, tidak suka untuk diketahui kesalahannya atau aibnya. Nah, lawan daripada itu adalah nasrul mahasin, menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ini termasuk dari akhlak yang baik yang diberikan oleh seorang kepada saudaranya. Dan yang demikian bukan termasuk dari riya. Yang demikian bukan termasuk dari as-sum'ah. Namun dengan seorang menceritakan kebaikan saudaranya, memujinya, sehingga yang lain juga akhirnya memujinya, dan yang lain juga mengetahui kebaikannya kemudian memujinya, maka padanya ia berikan kebaikan kepada saudaranya tersebut. Padanya ada alamatul khair, tanda dari tanda-tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Karena seorang hamba diketahui mulia tidaknya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, diterima tidaknya amalannya, dan tinggi tidaknya derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dengan melihat komentar-komentar, demikian pula sikap-sikap orang-orang yang berada di dekatnya. Kapan yang terdengar adalah kebaikan, yang terdengar adalah sanjungan dan pujian, maka sebagai bertanda Allah Azza wa Jalla memuliakan dirinya. Di antara hadis yang menjelaskan tentang bab ini adalah hadis tentang kisah Jibril alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Jibril bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, maka akhir daripada hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, fayudha'ul qabul fil ard, maka diletakkanlah al-qabul, diterimanya sang hamba ini di tempat di mana hamba itu berada. Ia menjadi seorang yang dicintai masyarakatnya. Ia menjadi seorang yang dipuji oleh saudaranya, oleh teman-temannya. Ini tanda dari tanda-tanda seorang hamba dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, tatkala ada salah seorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang keadaan seorang yang ia melakukan perkara-perkara kebaikan Kemudian ia berupaya untuk mengikhlaskan niatannya, namun amalannya diketahui oleh masyarakatnya dan masyarakatnya pun memujinya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tilka asidu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah azza wa jalla berikan kepada seorang mukmin. Wa satril qaba'ih, dan lawan daripada nasyril mahasin adalah satril qaba'ih, menutup aib-aib yang dimiliki oleh saudara kita tersebut. Memang tidak dipungkiri kapan seseorang akrab dengan seseorang, maka sekian banyak kasus orang tersebut menjadi teman curhatnya, sehingga ia mengetahui seluk-beluk apa yang ada pada dirinya, problematikanya, permasalahannya, bahkan aib-aibnya. Tatkala ia memiliki satu kesalahan, ia meminta nasihat kepada kawan dekatnya. Nah, maka kapan seorang muslim tatkala ia mendengarkan cerita dari saudaranya secara langsung, ya mungkin dia mendatanginya dan menyebutkan kesalahannya, ataukah secara tidak langsung kita mendengarkan melalui orang lain yang orang tersebut menceritakan kepada kita aib-aibnya, maka di sana terdapat satu perkara yang dianjurkan di dalam Islam, yaitu satril qabaih. Kita berupaya untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Karena tidak ada seorang pun manusia dari hamba Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang tidak memiliki aib, yang tidak memiliki kesalahan. Kullu ibni Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Masing-masing dari ibni Adam, mereka adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak mensifati ahli jannah dengan sifat al-ma'sum. Mereka adalah orang-orang yang terpelihara dari kesalahan, dari dosa, dari aib. Namun yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang mulia adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, sampai dengan akhirnya. Yaitu mereka orang-orang yang apabila terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman, menganiaya diri mereka, atau terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, maka mereka segera mengingat Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia pun beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak terus-menerus terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa tersebut. Nah, karena itulah mereka para ulama mengategorikan termasuk dari perbuatan ghibah, manakala seorang menceritakan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan orang tersebut itu telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dahulu dia penzina, namun sekarang dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala, maka wajib bagi seorang muslim untuk menutupi aibnya. Mungkin dahulu dia adalah seorang yang meminum minuman keras, namun sekarang dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka wajib bagi setiap muslim yang mengetahui sejarahnya untuk ia menutupi aibnya, dan yang semisalnya. Ataukah yang kedua, seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan kemungkaran, namun dia melakukannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, masih malu, namun terlihat, maka jangan kemudian kita ceritakan, oh si fulan dia melakukan ini dan itu, tidak, tapi kita jaga aibnya dan kita terus memberikan nasihat, bimbingan kepada orang tersebut. Dalam bab ini ma'asyarat tulaba rahimani wa rahmakumullah, tidak kemudian dijadikan sebagai dalil bahwasanya seseorang boleh bermaksiat asal sembunyi-sembunyi. Tidak demikian. Lihat HP sembunyi-sembunyi. Nah, main play syaitan sembunyi-sembunyi. Nah, ada sebagian santri yang tanya kepada saya, Ya Ustaz, kok play setan itu haram? Play setan itu haram. Nah, padahal mainnya cuma mobil-mobilan atau yang semisalnya. Karena yang namanya play setan ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, banyak kemungkarannya, di antaranya adalah melalaikan sang anak tersebut dari mengingat Allah tabaraka taala. Di antaranya pula akhirnya dia durhaka kepada orang tuanya, ya kan? Bilang ke orang tuanya, maaf bi, saya mau ke rumah teman. Ternyata betul ke rumah teman, namun setelahnya sama-sama dengan temannya tersebut ke tempat yang di situ ada play setannya. Nah, ada play setannya. Ataukah yang berikutnya menimbulkan sifat-sifat yang tercela. Akhirnya sang anak menjadi seorang yang pendusta. Akhirnya seorang anak menjadi seorang yang tidak amanah. Seorang anak akhirnya dia menjadi seorang yang berkhianat. Dan yang semisalnya. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Naam. Sehingga satril qabaih, tutupi aib yang dimiliki oleh saudaramu tersebut kapan engkau melihatnya. Dan ditutupinya aib seseorang tatkala ia melihatnya bukan berarti akhirnya dia membiarkannya terjatuh ke dalam perbuatan jelek dan mungkar tersebut, tapi dinasihati, ditegur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan seorang yang melihat kemungkaran untuk mereka mengingkarinya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi perintahkan seseorang yang melihat kemungkaran untuk kemudian dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Bila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati' fabiqalbih, bila tidak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman, itu adalah serendah-rendah dan selemah-lemah iman. Jangan kemudian dimaknakan hadis ini dari bawah dalam arti kata seorang tatkala melihat kemungkaran maka ingkari dengan hatinya, tidak. Baru dengan tangannya, baru dengan lisannya, baru dengan tangannya, tidak. Tapi yang dimaknakan hadis ini sebagaimana datangnya, yaitu disebutkan tahapannya dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan, baru dengan hati. Ini tahap yang terendahnya. Itu pun Nabi SAW menyebutkan dengan syarat fa'illam yastati', bila dia tidak mampu untuk menegurnya dengan tangannya. Mungkin orang yang melakukan kemungkaran tersebut adalah seorang yang kuat. Mungkin orang yang melakukan kemungkaran tersebut adalah seorang yang banyak pengikutnya. Dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, yang bila mana dia merubahnya, mengingkarinya dengan tangannya, akan berdampak negatif kepada dirinya. Maka pilih yang kedua, dengan tangannya. Kalau semisal seorang tidak bisa mengingkari dengan tangannya, maka baru dengan hatinya. Baru dengan hatinya. Nah, itu pun tidak kemudian dia biarkan. Kalau semisal dia bisa mencari orang yang lebih tua, mencari seorang yang lebih bisa didengarkan, maka dia datangnya orang yang lebih tua yang bisa lebih didengarkan oleh dirinya tersebut. Di dalam bab ini, ma'asyarat talaba rahimani wa rahmakumullah, di dalamnya berisikan tanbihan, peringatan yang sangat penting, hendaklah dicatat dan diperhatikan. Kapan kita melihat adanya teman kita yang keliru, kapan kita melihat adanya teman kita yang melakukan perbuatan kemungkaran, maka tegurlah, nasihatilah. Jadikan sekali lagi keberadaan kita di komunitas ini sebagai ladang dan ajang untuk kemudian kita bisa menempa kepribadian yang kita miliki tersebut, menjadi seorang yang suka menegur, menjadi seorang yang suka memberikan nasihat, menjadi seorang yang suka untuk kemudian membimbing saudaranya. Ini jadikan komunitas keberadaan antum di tempat ini sebagai ajang untuk kemudian bisa menerapkan perkara-perkara tersebut. Nah, Jangan menjadi seorang yang masa bodoh. Jangan pula menjadi seorang yang tidak memperhatikan dan tidak begitu menghiraukan keadaan, perbuatan dan kejadian apa saja yang terjadi di dekatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang atau satu kaum meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyu'immahumullahu bi'iqabin min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah kalian menjadi seorang yang benar-benar memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perbuatan yang mungkar. Karena jika tidak, maka Allah Azza wa Jalla akan mengumumkan azabnya sehingga terkena tidak hanya kepada yang melakukan kemungkaran, bahkan terkena pula kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan dan ketaatan. Sehingga tatkala azab tersebut telah ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian ingin berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengangkatnya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkannya. Ini adalah tafsir dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Nah, hendaklah kalian takut akan datangnya fitnah, yang fitnah ini tidak hanya terkena kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian, namun terkena pula kepada seorang yang baiknya. Ini terjadi bila seorang yang baik tersebut tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Nah, ini Isya jam berapa? Hah? Isya jam 3:06. Nah, wastikbari birrihim iyyak, demikian pula menganggap besar perkara-perkara kebaikan yang mereka berikan kepada dirimu, walaupun itu sesuatu yang ringan, yang tidak seberapa. Anggap besar, anggap bernilai. Sehingga tatkala seseorang menerima pemberian dari saudaranya, walaupun itu adalah sesuatu yang ringan, jangan menerimanya dengan muka masam. Ini apa hadiah dari saya? Oh, bungkusnya besar sekali. Tatkala dibuka ternyata cuman permen saja. Nah, cuman permen. Ini saya ngasih kamu hadiah apa? Peci ini. Nah, masih bau. Belum dicuci. Nah, terima. Nah, walaupun itu adalah sesuatu yang ringan, namun anggap itu adalah sebagai sesuatu yang besar. Menunjukkan bahwasanya kapan seseorang menerima pemberian saudaranya dengan lapang, bahkan dengan muka yang berseri, muka yang ceria, akan memunculkan apa? Rasa bahagia, rasa senang dari orang yang memberikannya. Tidak akhirnya dia timbul rasa ketidaksukaan, timbul rasa kecewa, atau yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini perhatikan, anggap pemberian yang diberikan oleh mereka adalah sesuatu yang berharga, yang besar. Namun sebaliknya kata beliau rahimahullah, wastiqlalika iyyahum, dan anggaplah kecil pemberian yang engkau berikan kepada mereka. Walaupun itu adalah sesuatu yang besar, anggap tak bernilai. Sehingga nantinya kita tidak terselamatkan dari sifat al-man wal-adha. Al-man itu adalah mengangan-angankan tatkala seseorang memberikan kebaikan kepada yang lainnya agar orang tersebut membalasnya. Kalau al-adha adalah seseorang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang telah ia berikan pemberian tersebut, ia ungkit-ungkit. Tatkala marah dia ungkit-ungkit. Lah kamu, lawang kamu, dulu saya gini dan gini, dulu saya berikan ini dan berikan ini. Ini makna dari al-adha, yang bila mana seseorang melakukan salah satu dari keduanya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan amalan yang ia berikan kepada saudaranya tersebut menjadi satu amalan yang tidak berharga, tidak bernilai, tidak berpahala di sisi Allah Tabaraka Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Allah perintahkan agar seorang mukmin jangan membatalkan amalan-amalan sedekahnya, amalan-amalan kebajikan yang ia berikan kepada saudaranya dengan dua sifat tersebut, al-man wal adza. Kemudian Allah sebutkan famathaluhu kamathali shufwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salta. Permisalan orang yang seperti ini adalah seperti halnya bebatuan yang licin atasnya, yang bebatuan tersebut berada di sungai. Ketika air deras menerpa batu yang licin tersebut, ketika yang sebelumnya ada tanah-tanah yang berada di atasnya, ada segundukan tanah yang berada di atasnya, maka banjir itu atau air tersebut akan menghilangkan tanah-tanah yang menempel di atasnya. Fatarokahu solda. Sehingga banjir itu atau air tersebut menjadikan batu itu menjadi sesuatu yang licin, tidak ada tanahnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan kebajikannya akan menjadi amalan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayaknya santri-santri kecil yang nulis soal ini ya. Ya. Kalau santri-santri kecil tolong jangan tanya. Biar aminya aja yang tanya. Apa hukumnya seorang kita menanyakan umur saudara-saudari kawannya? Berapa umurnya? Di kelas TB umurnya berapa? 13 tahun. Oh, sama kayak saya. Nah, jangan seperti itu. Ini akan bisa terjatuh ke dalam fitnah. Dengan kita melihat wajah seseorang akan terbayang pula saudaranya, kan gitu. Ini mukanya atal-atal kayak gini berarti kakaknya kurang lebih. Nah, ini mukanya bersinar. Ini bukan nunjuk seseorang ini misal. Nah, bukan nunjuk seseorang. Yang ini, wah, parasnya putih, bersinar. Putih bersinar. Pakai baju apa saja cocok. Ini berarti saudaranya gini-gini, jangan demikian. Nah, bahkan sebagian mereka para ulama menganjurkan agar seorang muslim untuk dia juga ghaddul basar, menundukkan penglihatan dan pandangannya ketika melihat seorang anak kecil atau pemuda yang belum tumbuh lihyanya, yang belum tumbuh jenggotnya. Ghaddul basar, mukanya nunduk. Oh, mukanya nunduk. Ini juga dianjurkan oleh sebagian mereka para ulama. Ini juga kayaknya anak-anak ini. Apa Ustaz hukumnya seorang muslim yang malas belajar? Dinasihati, ingkarul mungkar, diajak. Diajak murojaah tidak mau lapor ahlinya. Nanti kena SP. Nah. Namun sangat semangat ingin belajar di Madinah. Tarjun najat alam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu ingin mendapatkan kesuksesan namun ternyata kamu tidak menempuh sebabnya, maka sama seperti halnya satu perahu. Perahu tersebut walaupun kau dorong, walaupun engkau kuat mendorongnya, maka yang namanya perahu tidak bisa berjalan di daratan, jalannya itu di lautan. Nah, walaupun ngoyo-ngoyo, namun ternyata kalau semisal ditempatkan tidak pada tempatnya, maka tidak bermanfaat. Wa qul li murajjil umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Ya, sebagian syair menyebutkan, katakanlah kepada seorang yang mengangan-angankan sesuatu yang tinggi tanpa ada kesemangatan, keseriusan, engkau hanya mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. Apakah terkabulkan doanya seorang yang sering mendoakan kejelekan? Ya, tentu tidak. Nah, tentu tidak terkabul, tergantung orang tersebut. Bahkan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tatkala ia mendoakan kejelekan untuk kaumnya, tatkala kaumnya sadar dan mereka bertobat kepada Allah azza wajalla, maka doa Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disebutkan sebagian tafsir, ahli tafsir menyebutkan azab itu berputar-putar di atas kepala mereka. Namun tatkala Allah melihat mereka bertobat beristighfar, maka Allah azza wajalla mengangkat azab tersebut dari kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddal wa hafidhakumullah.